kesempatan siang hari ini kita wajib ucapin terima kasih banyak untuk keluarga besar Bapak Sarkawi dan juga Ibu Sri Kasmiatun yang sudah memberikan satu kesempatan kepada kita, keluarga besar dari Adela, bisa menyapa dan juga sowan untuk Prambon Tergayang Suko Tuban Jawa Timur, menyapa dulur-dulurku semuanya, Putune Ronggolawe, all artisnya Adela. Adela, Adela. Kita nyanyi bareng-bareng lagi yang di belakang. Come on, love, and my reaction. Thankful for that, you're such a best friend, yeah. In every situation. Adalah Aswan Abah Jidata sekarang Bunda Jaini berucap mohon maaf yang